بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله termasuk dari akhlak mulia, sifat agung yang sangat diperintahkan di dalam Islam adalah as-sidq, kejujuran. Kejujuran merupakan sifat tertinggi yang ada pada orang-orang mulia dari para nabi, para rasul alaihimussalam dan para pengikut mereka. Dari kejujuran itu, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tumbuh dan berkembang sifat-sifat mulia yang lainnya. Muaranya bersumber dari kejujuran. Dengannya kejujuran terbedakan ahlul iman dari ahlun nifaq. Terbedakan dengannya ahlul jinan dari ahlun niran, ahli surga dari ahli neraka. Kejujuran merupakan pedang Allah yang jika diletakkan pada sesuatu, kecuali pasti akan mematahkannya. Setiap kali kejujuran itu menghadapi kebatilan, maka pasti kebatilan itu akan musnah dan binasa. Maka orang yang memiliki sifat jujur, berkata jujur, amalannya jujur, sidq, dia akan tinggi di atas lawan-lawannya. Begitu pentingnya kejujuran ini, sehingga dunia pun tidak akan bisa ditegakkan, begitu pula agama tidak akan tegak diperjuangkan kecuali dengan kejujuran. Keduanya, agama maupun dunia, tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa diperjuangkan dengan kedustaan, dengan penipuan, dengan khianat dan semisalnya. Hanya bisa dengan kejujuran. Kejujuran itu ikatan yang menghubungkan antara para rasul alaihimussalam dengan para pengikutnya. Firman Allah, والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Dan orang-orang yang datang dengan kejujuran para rasul, wasaddaqa bihi, dan dia membenarkan, saddaqa bihi, juga dari kejujurannya, mengimani secara jujur, membenarkan dan mengikutinya, para pengikut Rasul. Merekalah orang-orang yang bertakwa, bagi mereka segala yang mereka kehendaki di sisi Rabbnya, dan itu balasan bagi muhsinin. Sebaliknya, dusta dan mendustakan, Allah ancam. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi id ja'ahu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin. Maka siapakah orangnya yang lebih zalim dari yang berdusta atas nama Allah dan dia mendustakan kejujuran, mendustakan kebenaran ketika datang padanya? Bukankah jahannam tempat kembali bagi orang-orang yang kufur? Maka kejujuran sifat yang begitu tinggi di dalam Islam, begitu diagungkan oleh Allah, oleh Rasul-Nya, dan juga di kalangan uqala Bani Adam, orang-orang yang berakal sehat, yang masih bersih fitrahnya, akan menyenangi kejujuran orang-orang yang jujur. Mereka cintai, mereka hormati. Karena dampak positifnya banyak, tumbuh, berkembang dari kejujuran itu. Sementara kedustaan dan mendustakan kebenaran, begitu buruknya, maka sangat dibenci oleh Allah, dicela oleh Rasul-Nya, dan juga indal uqala Bani Adam, orang yang berakal sehat, fitrahnya masih bersih, tidak akan menyenangi kedustaan, khianat dan penipuan. Jangankan Bani Adam yang Allah muliakan, binatang sekalipun tidak menyenangi, membenci. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di Fathu Jalal, Dhil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, beliau bawakan kisah bagaimana seseorang, ya orang ini tentunya berbuat kejahatan dan kesalahan, tapi asyahid dalam kisah ini yang kita inginkan, dia menipu semut, binatang kecil yang kamu gintes ini saja mati. Asyahid, dia melihat seekor semut lewat, maka dia letakkan makanan gula atau apa begitu, roti di situ. Semut ini merasa enggak kuat membawa agak besar pecahan makanan ini. Maka dia kembali ke kelompoknya, memanggil teman-temannya. Dan terus diamati oleh orang ini. Begitu dia mau kembali, diambil itu makanan. Saat tiba di tempat, teman-temannya melihat mana makanan, enggak ada. Maka mereka pergi. Lewat lagi semut ini. Ditaruh lagi makanan itu oleh orang ini. Berat ini. Besar. Kembali dia ke kelompoknya untuk manggil teman-temannya. Diambil makanannya. Demikian berulang 3 atau 4 kali. Di kali yang terakhir, mereka datang, juga enggak ada makanan, sudah diambil oleh orang ini. Maka dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para semut ini memutilasi satu ekor semut ini. Karena merasa ditipu. Padahal dia enggak menipu orang ini yang berbuat jahat. Tapi asyahid, binatang ini enggak mau didustai. Kan didustai, mereka mengira didustai. Sekian kali kau panggil kami, ya mungkin bahasa semut, ada makanan besar, ayo kita gotong royong ngangkatnya. Ternyata sampai di tempat enggak ada. Merasa ditipu. Dusta ini. Maka berami-rami mereka keroyok, mereka mutilasi, mereka potong-potong tubuhnya. Sampai mati. Binatang enggak terima, enggak senang dengan kedustaan. Kif. Manusia. Bani Adam. Kejujuran itu sangat tinggi. Dimuliakan. Orangnya sangat agung. Kedustaan sangat rendah, hina. Orangnya pun sangat jatuh kehormatannya. Karena keagungan dan kemuliaan kejujuran pula, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan kejujuran. Firman Allah, Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, maha benar Allah, sidq, maha jujur, segala apa yang Allah katakan, pada puncak kejujuran, pada puncak kebenaran. Dan itu sifat Allah. Allah sifati dirinya. Sidq. Qul sadaqallahu. Allah puji dirinya. Dan Allah maha terpuji. Salah satunya karena kejujurannya. Subhanahu wa ta'ala. Jujur dalam segala kabar yang Allah sampaikan tentang umat terdahulu, apa yang terjadi, tentang yang akan datang, bagaimana dikubur, bagaimana akhirat, rincian dan detailnya. Semua yang Allah kabarkan benar semuanya, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Begitu pula dalam syariatnya. Apa yang Allah sebutkan kepada para nabinya. Termasuk yang Allah kabarkan tentang kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, yang telah dirubah-rubah oleh para rahib dan pendeta Bani Israel. Allah sifati dirinya. Juga dalam ayat waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah orangnya? Siapakah yang lebih benar, lebih jujur dari Allah perkataannya? Ini perkataan siapa yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah yang paling jujur, paling benar. Wa'dallahi haqqa, janji Allah itu hak. Wa man asdaqu minallahi qila minal qaul. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah? Ini pertanyaan yang maknanya penetapan. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah. Dia yang maha jujur, maha benar. Bahkan pada sifat yang tertinggi. Maka demikian, perkataan Allah itu benar, jujur. Janji Allah jujur, pasti terlaksana. Yang Allah janjikan, begitu pula yang Allah ancamkan kepada musuh-musuhnya dari kufar, musyrikin, ancaman azab dan siksanya. Begitu pula janji kebaikan yang Allah berikan kepada para nabi dan para walinya dari mukminin, semua itu pada kejujuran, pada kebenaran yang tertinggi. Karenanya pula Allah mensifati orang-orang mulia, para anbiya alaihimussalam, dengan kejujuran. Manusia terbaik yang Allah pilih membawa amanat risalah. Firman Allah, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah di dalam kitab Ibrahim, sungguh beliau itu siddiq, sangat jujur dan seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Ismail, juga Ismail, ingatlah alaihi salam. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dipuji oleh Allah juga karena kejujurannya. Disebut siddiq karena begitu matang, begitu kuat kejujuran itu ada pada mereka. Jujur para nabi itu dalam ucapannya. Jujur para nabi itu dalam perbuatannya, amalannya, janjinya. Dan Ismail kita tahu alaihissalam bagaimana beliau jujur. Satajiduni insyaallahu sabira. Dan betul-betul yang beliau janjikan sabar. Dan terbukti bukan sekedar ucapan. Sampai kita tahulah kisahnya. Sudah siap diletakkan di batu. Siap untuk disembelih oleh ayahandanya yang mulia Ibrahim. Baru kemudian Allah ganti dengan seekor domba. Jujur Ismail. Makanya dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Mukminin juga Allah puji mereka yang jujur dalam imannya, jujur dalam amal perbuatannya, jujur dalam jihadnya, jujur di dalam janji, janji mereka. Jujur di dalam istiqomahnya. Jujur dalam ketaatannya. Mukminin. Makanya Allah katakan, ayat panjang, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan bukan ketika kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi albir, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, wal malaika wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada para malaikat, kitab suci, para nabi, wa atal mala ala hubbih, dan dia belanjakan, dia infakkan hartanya dalam keadaan dia menyenangi harta itu. Jawil qurba wal yatama wal masakin wa bnasabi, dia berikan kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, wasailin, orang yang minta-minta, wafir riqab, para budak. Dalam keadaan dia menyenangi hartanya, tapi karena kejujuran imannya, dia berikan. Dia capek mengumpulkan harta itu dengan keringatnya, waktu, tenaga. Kalau bukan karena kejujuran iman, siapa orangnya yang mau ngasih cuma-cuma begitu saja kepada orang-orang yang disebut kerabat, orang miskin, anak yatim, dan seterusnya. Kejujuran. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan mereka menegakkan sholat, mereka tunaikan zakat, dan memenuhi janjinya jika mereka berjanji, telah memberikan janji. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, mereka sabar. Ulaikal ladzina shadaqu. Di akhir ayat Allah katakan mereka itulah orang-orang yang jujur. Dipuji oleh Allah. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, benar-benar jujur dalam takwanya, jujur dalam imannya. Nas'alullah min fadlih. Kita berharap dan memohon kepada Allah diberi kejujuran. Juga pujian Allah kepada mukminin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu. Wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara mukminin ada orang-orang yang jujur. Jujur terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ada di antara mereka yang sampai terbunuh fisabilillah, nyawa mereka menjadi taruhan, dan mereka betul-betul terbunuh demi perjuangannya untuk agama Allah. Ada di antara mereka yang menunggu, dan tidak sama sekali mereka merubah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mereka dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Sifat orang-orang yang beriman. Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Artinya mereka bersungguh-sungguh menunjukkan komitmennya, apa yang sudah mereka janjikan untuk membela agama Allah, untuk istiqamah, berjuang, tidak mereka rubah. Wa ma baddalu tabdila. Ada di antara mereka yang telah wafat, terbunuh. Ada di antara mereka yang menunggu-menunggu dalam keadaan dia serius. Bersungguh-sungguh. Dalam berjuang. Dan menyempurnakan janji yang telah mereka sebutkan kepada Allah. Juga firman Allah kepada mukminin, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mukminin adalah yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jujur dia dalam imannya sehingga tidak ragu sedikit pun. Tidak pernah mereka ragu. Bahkan mereka berjihad, berjuang dengan harta bendanya, berjihad dengan jiwa raganya fisabilillah. Allah katakan ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Terbukti imannya bukan sekedar lisan. Jelas memperjuangkan dengan harta dan jiwa raganya. Berarti jujur ucapan dia, aku beriman kepada Allah. Begitulah Allah juga memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dalam banyak ayat. Demikian pula Rasulullah sallam memuji mereka dalam banyak hadis. Muhajirin Allah sebutkan dalam Quran, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Fuqara dari kalangan muhajirin radhiyallahu anhum, yang mereka diusir dari negerinya Mekah. Diusir dari harta bendanya. Jujur dalam imannya. Mereka tinggalkan semua itu karena Allah. Mereka ikuti Rasulnya. Kalau bukan karena iman, siapa yang mau meninggalkan kampung halamannya, harta bendanya di situ, sawah ladangnya, kebunnya. Mereka tinggalkan. Mereka mengharap keutamaan dan keridhaan Allah semata. Mereka bela Allah dan Rasulnya. Maka merekalah orang-orang yang jujur. Dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Terbukti sama antara apa yang mereka ucap dengan yang mereka perbuat. Terbukti, betul-betul terbukti. Bagaimana perjuangannya. Bagaimana jihadnya. Bagaimana mereka rela meninggalkan segala yang mereka cintai karena Allah. Jujur dalam imannya. Dipuji mereka oleh Rasulnya. Dengan kejujuran itu pula mereka menukilkan kepada kita ayat-ayat Quran. Karena Quran sampai kepada kita hanya melalui mereka. Orang-orang yang dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Sehingga kita muslimin tidak ragu sedikit pun tentang kebenaran Quran bahwa ini benar-benar turun dari Allah. Karena yang menukilkan kepada kita orang-orang yang jujur. Para sahabat, muhajirin, ansar. Dan Allah puji, Rasul puji. Karena kejujurannya. Begitu pula sunnah-sunnah Rasulullah. Hadis. Tidaklah sampai kepada kita kecuali melalui mereka. Mereka yang meriwayatkan. Kita pun tidak ragu sedikit pun bahwa ini benar perintah Rasul, demikian benar bimbingan Rasul, sifat Rasul. Karena yang menukilkannya orang-orang yang terpercaya, jujur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tampak kalau kita memperhatikan kisah Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, bagaimana Ka'ab ibn Malik jujur apa adanya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tertinggal dari perang Tabuk. Begitu Rasulullah pulang perang kembali, kan orang-orang munafikin pada datang ke Rasulullah. Masing-masing menyampaikan udurnya yang dibuat-buat. Dusta. Mereka rekayasa sekedar supaya tidak dimurkai Rasulullah. Supaya mereka dimaafkan. Supaya mereka bisa diterima oleh Rasulullah. Masing-masing bawa alasan yang dibuat-buat. Anu ya Rasul, sebetulnya aku begini. Kemarin semestinya begitu. Munafikin. Dan Rasulullah dengan zahir maafkan, ya sudah, ngasih udzur. Tapi Ka'ab bin Malik tidak. Dengan kejujurannya beliau sampaikan apa adanya. Satu, di dalam hadis panjang hadisnya, tapi kesimpulannya bahwa beliau menyampaikan beliau tidak ikut bukan karena miskin harta, bukan. Bukan karena keadaan sulit ekonomi, bukan. Bukan pula karena ketidakmampuan, sakit misalnya atau sedang ada kendala lah. Disampaikan apa adanya. Bahkan beliau katakan, aku sangat kuat, kondisi sangat fit saat meninggalkan Tabuk. Sangat kuat-kuatnya. Dan keadaannya pun sangat mapan ekonominya. Jujur, memang itu kondisinya. Yang kedua, beliau pun terang-terangan jujur menyatakan adalah panas yang sangat dan safar perjalanan yang cukup jauh ke Tabuk dari Madinah. Jarak yang begitu jauh dan di sisi lain banyaknya Romawi yang membantu mereka bersama mereka ada di pihak musuh sana. Memang itu ada dalam perhitungan beliau radhiyallahu taala. Jujur, memang karena panas, karena jarak jauh. Ketiga, bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk mempersiapkan diri masing-masing. Nah, ini peralatan perangnya, senjatanya, kendaraan, kuda, ontanya, bekalnya. Yang ketiga, jujur Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa yang membuat beliau tertinggal dari perang Tabuk karena buah-buahan hasil kebun beliau yang sedang matang, masa panen. Seperti dalam riwayat beliau katakan, fa'ana ilaihi as'ar. As'ar itu cenderung. Ini secara manusiawi beliau katakan jujur apa adanya. Itu yang ada pada diriku. Melihat kebun sedang matang, buah-buahan, kurma, anggur. Kebun beliau. Masa ditinggal ini? Sayang nanti rusak, nanti busuk begini. Maka beliau lebih cenderung ke sini. Ini aku selesaikan dulu ini. Aku panen, aku urusi ini, dijual ini. Memang itu yang ada pada dirinya. Jujur. Beliau enggak mendustakan. Beliau tidak memutarbalikkan fakta. Kejujuran. Dan itu beliau sampaikan apa adanya. Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, beliau jujur pula menyampaikan kebimbangan beliau. Disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku bimbang memang. Saat engkau mau pergi bersama para sahabat yang lain. Bimbang, tarik ulur antara maju mundur. Ikut bersamamu, bersama sahabat. Atau aku selesaikan dulu ini panen kebun. Antara iya dan tidak. Aku tinggalkan kebun ikut bersama Rasul. Aku selesaikan dulu ataukah aku selesaikan kebun dulu baru nanti nyusul Rasul dan para sahabatnya. Jujur memang itu yang ada pada dirinya. Ada kebimbangan, ada tarik ulur. Jujur pula beliau sampaikan betapa saat beliau tertinggal dari perang Tabuk, beliau sangat sedih. Beliau sangat menyesal. Sangat gelisah, gak tenang hatinya. Kenapa? Karena, dan jujur beliau sampaikan, gak ada cermin bagiku, gak ada toladan dalam meninggalkan perang ini kecuali salah satu dari dua orang. Satu, orang-orang yang Allah kasih udzur memang, orang tua, sakit, berat, gak mampu. Dan aku bukan termasuk seperti mereka. Karena di awal sudah dikatakan dalam keadaan sangat fit, sangat sehat. Jujur beliau katakan. Kalau ini gak ikut perang ada udzurnya, tua, sakit, dan beliau bukan dari mereka. Atau kelompok yang kedua lebih berat. Yang meninggalkan perang itu adalah yang jelas-jelas dan orang yang berlumuran kemunafikan. Beliau sangat takut. Tentu beliau bukan dari munafikin. Tapi beliau katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini siapa toladanku ini? Ketika aku menyadari melihat kanan kiri, tidak ada yang meninggalkan perang kecuali salah satu dari dua orang ini. Aku termasuk dari yang mana? Itu yang membuat beliau gelisah. Yang membuat beliau sangat sedih dan gundah gulana luar biasa radhiyallahu ta'ala an. Jujur, yaitu yang ada pada dirinya beliau sampaikan ke Rasulullah SAW. Dan terjadi apa yang terjadi kita tahu. Dihajar, diboikot oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya 40 hari 40 malam. Terasa pahit kejujuran itu di awalnya. Terasa berat. Dari awal munafikin menyampaikan kepada Ka'ab, sudah Ka'ab, kamu buat alasan apa saja seperti kami. Diterima sama Rasulullah, gak akan beliau marah sama kamu. Buktinya saya fulan, diterima oleh Rasulullah, asal buat alasan apa adanya. Dan kata Ka'ab sekali lagi jujur, hampir aku ngikuti mereka. Karena godaan yang luar biasa dari munafikin. Tapi beliau mempertahankan kejujurannya. Berat memang. Harus menjaga kejujurannya. Dan berhasil. Karena kejujuran itu. Allah yang menurunkan ayat. Menerima tobat Ka'ab bersama dua sahabatnya yang juga enggak ikut perang. Dibela oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diterima tobatnya. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Hasil dari kejujuran. Turun ayat membela. Kejujuran. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang beliau sampaikan, janji beliau, beliau katakan, wahai Rasulullah, yang menyelamatkan aku sampai Allah sendiri yang mengabarkan menerima tobatnya, betapa bangganya beliau, kemuliaan. Yang menyelamatkan aku adalah kejujuran. Karena beliau jujur saat itu. Walaupun tadi awalnya terasa pahit, berat. Sampai diboikot. Munafikin awalnya enak, manis. Tapi pada akhirnya terbongkar. Terhina. Aku terselamatkan karena kejujuranku. Maka bentuk dari tobatku kepada Allah, aku semenjak ini tidak akan berkata kecuali jujur benar. Sampai aku mati. Maka kata perawi, demi Allah, yang aku tahu tidak ada dari kalangan muslimin yang lebih jujur atau menjaga kejujuran dari Ka'ab ibn Malik. Sampai wafatnya. Dan semenjak itu, kata Ka'ab, aku tidak pernah berdusta dengan sengaja. Karena tahu begitu besar pengaruh dampak positif dari kejujuran. Gak mau lagi beliau berdusta. radhiyallahu ta'ala anhu. Di Bukhari Muslim dari hadis Talhah Ibn Ubaidillah bahwa seseorang datang kepada Rasulullah, dia dari Najd, rambutnya tidak rapi. Kami mendengar suara dia, tapi kami enggak paham apa yang dia bicarakan. Bedui. Sampai dia mendekat kepada Rasulullah, ternyata dia tanya tentang Islam. Maka Rasulullah jawab, khamsu shalawat fil yawm wal lailah. Islam ya, kamu tegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Dia tanya, hal alayya ghairuhun? Apa ada selain itu wajib bagiku sholat? Qala la illa an tattawwa. Enggak ada, kata Rasul, yang wajib. Kecuali kalau kamu menambah sholat-sholat sunnah, nafilah, tatawu. Wasiyamu syahri Ramadan. Islam pula dengan kamu puasa Ramadan. Dia tanya lagi, hal alayya ghairuh? Ada yang puasa wajib selain Ramadan bagiku? Rasul jawab, la. Illa anta tawwa, enggak ada. Kecuali kalau kamu mau puasa-puasa sunnah, kamu tambahi. Wa dzakara lahu Rasulullah az-zakah. Juga Rasulullah sebutkan padanya kewajiban zakat. Lagi dia tanya, hal alayya ghairuha? Ada selain zakat pada hartaku yang wajib aku keluarkan? Qala la, illa anta tawwa. Enggak ada, kata Rasul. Kecuali kalau kamu sunnah bersedekah, infak. Dia berpaling keluar meninggalkan Rasul. Sambil dia katakan, wallahi la azidu ala hadha wa la angkusu minhu. Demi Allah, aku enggak akan nambah dari yang Rasul katakan. Tapi juga aku enggak akan mengurangi. 5 waktu ya, 5 waktu. Itu yang diwajibkan. Ramadan hanya Ramadan. Zakat hanya zakat. Tidak akan aku tambah, tidak akan aku kurangi. Jujur dia, benar-benar komitmen istiqomah dia. Di luar sana, Rasulullah katakan, aflaha in sadaqa. Bahagia dia, asal dia jujur. Asal dia jujur. Seperti yang dia ucapkan. 5 waktu betul-betul dia jaga. Ramadan dia jaga. Zakat dia jaga. Dan kita tahu dalam hadis qudsi bagaimana Allah katakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftartuhu 'alai. Amalan hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, saat dia menunaikan yang aku wajibkan. Amalan wajib, fardu, apalagi ini rukun-rukun Islam yang paling Allah cintai. Maka aflaha in sadaq. Dia jujur, muflih dia. Falah itu ketika seorang hamba mendapati segala kebaikan yang dia harapkan, dunia akhiratnya. Dia selamat dari segala kejelekan yang dia benci. yang tidak dia inginkan di dunianya maupun akhiratnya, itu falah. Asal dia jujur. Sehingga apa yang dia amalkan, istiqomahnya ya sama seperti komitmen dia. Betul-betul dia gak nambah, gak ngurang. Jaga betul yang wajib-wajib. Hasil dari kejujuran. Buah dari kejujuran. Begitu pula di Sahih Muslim dari hadits Anas, namun serupa dengan itu, seseorang dari Badui datang tanya ke Rasulullah, betul engkau orang yang diutus oleh Allah begini? Betul, kata Rasulullah. Lalu dia tanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menegakkan gunung-gunung. Pasal dia tanya kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu dia tanyakan, demi yang menciptakan langit, bumi, menegakkan gunung dan seterusnya, apa betul engkau diutus menyampaikan bahwa wajib bagi kami untuk sholat 5 waktu sehari semalam? Kata Rasul, benar. Memang iya. Wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Kembali dia tanya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, Allah pula memerintahkanmu menyampaikan kepada kami, wajib kami keluarkan zakat pada harta kami. Kata Rasulullah, benar. Wajiban zakat. Dia tanya tentang puasa Ramadan pun demikian. Benar, kata Rasulullah. Begitu pula tentang haji. Benar, kata Rasulullah. Maka dia katakan, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah, tidak akan mengurangi itu semua. Ini yang wajib-wajib ini akan dia jaga. Maka Rasulullah katakan, la'in sodaqo layadkhulannal jannah. Kalau dia jujur, betul-betul jaga ini, 5 waktunya, zakatnya, puasanya, hajinya, dia akan pasti masuk surga. Buah dari kejujuran adalah jannah. Jika dia jujur, betul-betul apa yang dia amalkan sesuai komitmennya. Sesuai yang dia ucap, aku gak akan nambah, gak akan ngurang. Tapi aku jaga betul yang wajib-wajib ini. Gak akan teledor, gak akan mempermainkannya. Dijaga betul pelaksanaannya. Jannah baginya kalau dia jujur. Demikian sedekah disebutkan, aflaha in sadaq la yadkhulunal jannah in sadaq. Ketika perbuatan seseorang sama seperti ucapannya, perbuatannya membenarkan apa yang dia katakan, membuktikan kebenaran apa yang dia ucapkan. Surga balasan baginya. Maka butuh kejujuran seorang hamba dalam akidahnya. Butuh kejujuran dalam pengamalannya. kejujuran di dunia mengantarkan dan membimbing orang kepada albir. Dan berakhir dengan kemenangan besar di akhirat, mendapat tempat yang sangat tinggi di sisi Allah, di dalam surganya dengan segala kenikmatannya. Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kejujuran mengantarkan orang, membimbingnya kepada albir. Dan albir membimbing, mengantarnya kepada jannah, surga Allah. Dan tetaplah orang itu jujur dan menjaga, berjuang, berusaha selalu jujur, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, yang sangat jujur. Albir, kata yang luas, mencakup segala kebaikan, kebaikan yang zahir maupun yang batin, dari kebaikan yang tampak maupun yang batin. Makanya Allah katakan tadi di ayat, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi, batin. Albir adalah iman kepada Allah, para malaikat, dan seterusnya. Wa atal mal ala hubbih, zahir. Termasuk albir, memberikan hartanya, bersedekah, berinfak kepada kerabatnya, yatim, orang-orang fuqara, dan yang lain-lainnya. Mereka mendirikan sholat, amalan zahir, menunaikan zakat. Ini semua albir. Maka albir ini kata yang begitu luas, yang menunjukkan segala arti makna kebaikan. Artinya dengan modal kejujuran, orang itu akan dimudahkan, terbimbing ke arah albir, sekian kebaikan yang banyak. Terbuka baginya pintu-pintu kebaikan. Albir. Dari kebaikan yang tampak maupun yang tidak. Kuncinya adalah kejujuran. Kejujurannya. Di Bukhari Muslim, dari hadis Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an, Rasulullah katakan, inna Allah yaqul li ahli al-jannah, Allah berkata kepada ahlul jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik. Jawaban mereka. Fayaqulu, Allah katakan, hal raditum, kalian sudah ridha dengan segala kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Fayaqulun, mereka jawab, wa malana la narda ya rabb, waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami enggak ridho ya Allah? Engkau telah berikan kepada kami segala kenikmatan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu. jannah. Fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik. Allah katakan pada mereka, mau aku berikan kepada kalian yang lebih afdol dari semua itu. Fayaquluna ya Rabb, wa ayu syai'in afdalu min dhalik. Mereka tanya, ya Allah, apalagi yang lebih afdol dari surga dan kenikmatannya ini? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan keridhoanku untuk kalian, maka aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya, kekal abadi dalam keridhaan Allah, dan tidak akan Allah murka pada mereka. Lebih afdol dari segala kenikmatan jannah. Balasan bagi orang yang albir. Karena albir yahdi ilal jannah. Dan albir kuncinya ada pada kejujuran. Sidq yahdi ilal bir. Maka kejujuran ini berujung pada jannah dengan segala kenikmatannya, pada jannah yang padanya Allah akan ridhoi mereka di dalamnya, dan tidak Allah murka kepada mereka selama-lamanya. Semua ini balasan yang begitu besar dari Allah, dari karena kejujuran. Jujur. Maka jujurlah kita dalam segala yang kita ucapkan. Jujurlah kita dalam segala yang kita yakini. Jujurlah kita dalam amalan. Jujur bukan hanya sekedar berkata jujur, itu termasuk. Tapi bukan hanya itu. Jujur bukan hanya kita enggak dusta, enggak bohong. Itu jujur, tapi bukan hanya itu. Lebih dari itu. Amalan kita, istiqomah, apa yang kita ucapkan ya itu yang kita yakini. Apa yang kita amalkan seperti itu yang kita ucapkan. Amalan membenarkan ucapan. Tidak ada beda antara amalan seseorang dengan perkataannya. Jujur. Jujur saat dia bersama orang lain di hadapan orang, maupun saat dia sendiri. Gak beda. Jujur dalam imannya. Baik dia bersama orang lain maupun dia saat sendirian. Jujur. Jujur dalam istiqomahnya. Jujur dalam ketaatannya. Di hadapan orang ataupun di belakangnya. Makanya Rasulullah katakan pada orang tadi, surga baginya. Falah. Kalau dia jujur. Sehingga yang dia katakan di sini, itu yang dia amalkan. Enggak beda. Jujur dalam beragama, jujur kepada Allah. Kondisi apapun tidak merubah dirinya. saat dia lapang, dalam keadaan mudah, atau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, tidak berubah, jujur dalam imannya, tetap dia taat istiqomah. Tempat, waktu, tidak merubah dirinya, tetap dia jujur. Sidq. Betapa butuhnya kita masing-masing terhadap sifat kejujuran ini. Banyak orang tergelincir, terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan karena tidak adanya kejujuran pada dirinya. Selama ini ternyata dia terpaksa. Selama ini ternyata dia merekayasa saja bersama mukminin. Ternyata dia enggak jujur, dia menyimpan permusuhan. Dia menahan dan mendendam kebencian yang sangat. Nunggu momen saja orang seperti ini. Untuk kemudian keluar dan gabung bersama ahlul fitnah, ahlus syar. Enggak jujur. Banyak dari mereka bukan tipe orang-orang yang mudah termakan syubhat. Jangan kira yang kemudian gabung dan bersama ahli fitnah, ahli syubhat, itu karena kemakan syubhat mereka. Karena lemah ilmunya, karena lemah manhajnya, kemudian terbawa oleh syubhat mereka. Banyak dari mereka bukan tipe itu. Ngerti dia. Oh, kalau bicara dulunya masalah manhaj, bicara masalah syubhat, keras sekali, kenceng. Bukan. Tapi karena mereka memang tidak jujur. Apa yang dia tampakkan ke saudaranya, ternyata dia memendam sesuatu yang lain. Yang dia saat bersama ahlus sunnah, saat bersama ahlul khair, bersama salafin, merasa tidak bebas. Merasa tidak punya ruang untuk bergerak. Melampiaskan syahwat dan kerusakannya. Karena selalu dinasehati, selalu diingatkan, selalu dikondisikan oleh saudara-saudaranya. Tapi dia enggak jujur. Maka saat fitnah meletup, keluar ahli syubhat dengan syubhatnya, dia merasa itu tunggangan nyaman baginya. Dia merasa itu lahan subur untuknya. Maka nyemplunglah, pindah dia masuk ke sana. Bukan karena terpengaruh syubhat mereka, bukan. Memang dari asalnya sudah busuk niatnya. Dari awal rusak tujuannya. Di komunitas itu bebas dia. Dia mau berbicara apa, dia mau berbuat apa, gak ada yang ngelarang, gak ada yang nasihati, gak ada yang ngingkari. Dan banyak dari mereka seperti itu. Tidak jujur. Hilang. kejujuran dari banyak orang. Jujurlah dalam ucapanmu. Jujurlah dalam perbuatanmu, istiqomahmu. Karena demi Allah, di kubur barzakh, di akhirat, tidak akan berguna untukmu, untuk kita semua, kecuali kejujuran. Yauma atau hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Ini kata Allah, hari di mana orang-orang yang jujur, berguna kejujurannya. Ya, kapanpun kejujuran itu akan berguna bagimu. Tapi khusus Allah sebutkan hari ini, karena di hari kiamat akan tampak segala sesuatunya. Tublas sarair. Di hari kiamat gak ada lagi kesempatan untuk orang berbenah diri dan berbuat baik. Yang berguna bagi mereka amalannya saat di dunia. Yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Kejujuran mereka berguna bagi mereka saat dibutuhkannya sangat pahala, saat dibutuhkannya sangat ampunan Allah. Kejujuran berguna bagi mereka, tidak akan mengkhianati mereka kejujurannya. Bersamamu, amalanmu bersamamu, dikubur menemanimu, dikala semua meninggalkanmu, harta bendamu maupun keluargamu. Tidak ada yang menemanimu kecuali iman dan amalanmu. Berguna kejujuranmu saat itu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah pernah disebutkan, beliau ditanya, kenapa kalau fulan-fulan bicara ya, tidak sepengaruhnya, tidak sebesar kalau engkau yang bicara. Jadi kalau engkau bicara betul-betul mengetuk hati, kalau engkau yang bicara betul-betul orang tersentuh, terpengaruh, masuk dalam kalbu mereka. Kenapa? Kata Ibnu Jauzi, ketahuilah, laisat naihatul thukla kanaihatil mustajaroh. Tangisan seorang ibu, ibu kandung yang kehilangan, ditinggal mati anak kandungnya, anak yang dia bawa dalam janinnya, rahimnya 9 bulan lebih, anak yang dengan susah payah mati-matian dia melahirkannya, lalu dia besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Bagaimana saat ditinggal mati? Sedihnya ibu itu. Nangis, wajar. Dan tangisan itu dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia ibu kandungnya. betul-betul dia sedih dan kehilangan. Gak akan sama dengan tangisan wanita bayaran. Dulu di masa jahiliyah dan berkelanjutan di beberapa tempat, terutama kalau itu orang kaya, ada keluarganya mati, mereka ingin menampakkan kalau keluarga ini keluarga terhormat. Mereka ingin tunjukkan ke masyarakat, kami ini keluarga yang dihormati, disenangi orang, dimuliakan orang. Terbukti apa? Mereka pada menangis karena meninggalnya anak kami, cucu kami, bapak, ibu kami, siapa yang mati? Bagaimana caranya? Karena mereka punya uang. Mereka kumpulkan perempuan-perempuan kampung ini, kumpulkan, dibayar setiap orang sekian, kasih makan, kasih pakaian, segala macam, suruh nangis. Sehingga tampak, betul orang pada merasa kehilangan. Nangis, perempuan itu gampang direkayasa untuk nangis, dan banyak orang. Sehingga terdengar sampai luar rumah orang pada menangis, meratapi kematian keluarga fulan. Sama-sama air mata, sama-sama menangis, tapi apa sama? Itu ibu kandung, betul-betul kehilangan, ini bayaran. Mereka sama sekali gak merasa kehilangan, sama sekali gak merasa sedih, hanya karena dapat bayaran, suruh nangis, ya nangis. Apa sama tangisan keduanya? Jauh. Beda. Begitu pula agama ini. Saat yang berbicara, yang menyampaikan adalah orang yang mengamalkannya. Orang yang pada dirinya juga istiqomah padanya. Orang yang mencintai dan memperjuangkannya. Dengan yang satunya, gak ada istiqomahnya di belakang sana. Dia bukan orang yang mengamalkan dan memperjuangkan agama ini. Mungkin saat bicara menggebu-gebu, begitu manis, begitu enak didengar, tapi gak akan sama pengaruhnya. Beda jauh. Kejujuran. Gak akan sama. Makanya dikatakan makana minal qalb dakhala fil qalb. Kalau perkataan itu dari hati, akan masuk ke hati. Dari hati orang yang beriman. Dari hati orang yang mengamalkannya. Dari hati orang yang betul-betul istiqomah padanya. Maka itu akan berpengaruh masuk. Menyentuh. Dibanding yang satunya hanya bersilat lidah, hanya bisa ngomong, hanya bisanya koar-koar, tapi gak ada praktek, gak ada pengamalan, gak ada bukti pada dirinya. Bagaimana akan bisa diterima orang? Bagaimana omongannya dipercaya dan berpengaruh pada orang? Gak akan bisa. Maka jujur modal utama. Kejujuran besar maknanya. Arti suatu kejujuran. Agama gak sama dengan ilmu dunia. Ilmu dunia misalnya, contoh saja misalnya seorang dokter, dan dia ahli medis kesehatan. Mungkin dia nasihati pasiennya, awas kamu. Gak boleh kamu ngerokok. Bahaya rokok itu. Membunuh kamu, ngerusak paru-parumu. Begini-begini bahayanya nikotin dan seterusnya. Walaupun di belakang dia ngerokok. Si dokter sendiri ngerokok. Si pasien yang nerima saja, betul, Pak. Ilmu dunia. Agama enggak bisa demikian. Kejujuran dan Allah yang Maha tahu. Apa yang kamu lakukan di depan orang, apa yang kamu lakukan di belakang orang. Butuh kejujuran. Kamu istiqomah menjaga diri, menjaga kebaikan. Kalau pada yang laki misalnya, pakaianmu, penampilanmu, kamu jaga di depan ikhwan-ikhwanmu, tetangga-tetangga, dan komunitasmu. Tapi begitu kamu di belakang, ada yang pakai celana jeans, celana ketat, ada yang begini, ada yang begitu. Atau kalau itu wanita, muslimah, di komunitasnya dia jaga dirinya. Cadaran, busana muslimah. Tapi di belakang, kendor istiqomahnya. Sehingga dia buka sebagian dari auratnya. Apa artinya semua ini? Enggak ada kejujuran. Aina sidqu ma Allah? Di mana kejujuran kepada Allah? Sidq kedudukannya tinggi. Mulia. Allah sifati dirinya dengan kejujuran. Para nabi, para rasul dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Sahabat, muhajirin, ansar dipuji oleh Allah karena kejujurannya. Mengantar kepada al-bir. Mengantar kepada jannah. Keridhaan Allah tidak akan dimurkai selamanya. Dari kejujuran. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu jujur dalam ucapan kita, jujur dalam akidah kita, jujur dalam amal perbuatan kita, jujur sama apa yang kita amalkan dengan yang kita ucapkan, jujur kita di depan orang maupun kita di belakang orang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu warda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Persiapan salat zuhur. Walhamdulillahirabbil alamin.